الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد إخواني في الدين أعزكم الله حاضرين semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan rahmat-Nya sehingga kita masih diberi kesempatan oleh Allah berkumpul di majelis yang semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Pada kesempatan ini kita kembali melanjutkan kajian kita membahas kitab Ad-Da'wat Dawa, berbicara tentang penyakit dan obatnya. Dalam hal ini yang dibahas oleh beliau rahimahullah adalah penyakit yang paling berbahaya dan paling sulit untuk diobati dan ditangani, dan penyakit yang paling halus, paling tersamarkan, dan kebanyakan kita kalau tidak semua lalai tentang penyakit tersebut. Begitu pula tentang cara mengobatinya. Kita lebih rajin untuk memeriksakan kondisi fisik kita, keadaan tubuh kita. Sedikit kena flu, batuk, kita sudah segera mencari obat. Datang ke dokter menanyakan keadaan tubuh. Tapi kita lebih sering lupa, bahkan meninggalkan atau bahkan tidak peduli ketika hati kita dihinggapi kekotoran-kekotoran, penyakit-penyakit. Nah, karena kita tidak pernah merasakan, tidak pernah mencium baunya. Nah, sebagaimana dikatakan para ulama, maksiat itu adalah najis, kotoran, tetapi kita tidak pernah bisa mencium baunya. Nah, sehingga kita pun jarang-jarang berusaha untuk membersihkannya, apalagi kalau dia sebagai penyakit. Nah, kita pernah mau rela berkorban ratusan juta rupiah untuk mengobati penyakit kita. Tapi banyak di antara kita yang enggan untuk meluangkan waktu, tenaga dan pikiran serta hartanya untuk mengobati atau memeriksakan keadaan hatinya. Nah, kita alhamdulillah Allah beri taufik untuk kita bersama-sama memeriksa keadaan diri kita masing-masing. Kepada sebagian ikhwah di sini dan di tempat yang lain, ana sampaikan kenapa kadang-kadang dalam majelis ana tidak pernah menyampaikan, memberikan semacam ilustrasi yang konkret dengan keadaan real nyata kita sehari-hari. Karena khawatir, itu sama artinya saya membongkar aib sendiri, cacat sendiri atau penyakit, karena kita semua adalah manusia yang hidup. Nah, sementara di sekitar kita banyak syubhat, syahwat, hati kita pun dihalangi oleh Allah Bagaimana firman Allah, innallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi. Allah mendinding, menghalang antara seseorang dan hatinya. Bagaimana kita tahu keadaan hati kita? Yang setiap saat dia diterpa badai syubhat dan syahwat. Sebagaimana digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hati itu seperti risyah, sehelai bulu yang ada di tengah padang pasir atau di tengah lapangan. Ditiup oleh sedikit angin, dia sudah berbalak-balik, berubah tempatnya. Seperti itu keadaan hati kita. Nah, sekilas kita melihat, ya, kalau kita mungkin seperti tidak merasakan, sebagai gambaran, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah yang bisa menyelesaikan, menguraikan 70 masalah fikih dalam satu malam dari satu hadis, itu kehilangan hafalannya 40 masalah ketika melihat sekilas aurat seorang perempuan. 40 masalah, 40 masalah hilang. Kita setiap saat melihat, berjalan ke depan, menoleh ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah, bukan sekilas. Nah, berapa masail yang hilang dari kita? Ya, ikhwani fiddin azakumullah, hadirin semoga yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah. Maka kesempatan ini kita membahas kitab ini adalah untuk masing-masing menjadi dokter bagi hatinya. Ya, masing-masing kita mencermati apa yang ada pada dirinya, ada yang ada di balik tulang-tulang dadanya yang berdetak di dalam jantung, dalam tubuhnya. Secara fisik dia memompakan ribuan galon darah setiap harinya, yang dia bisa berdebar setiap guna ketika dia bertatapan, berpapasan dengan sesuatu yang membuatnya tertarik, ya, pasangannya, perempuan, para kaum wanitanya. Apa yang terjadi pada dia? Masing-masing kita hendaknya menjadi dokter, mengerti apa yang menimpa dia, apa yang menjadi sebabnya, bagaimana terjadinya, dan bagaimana pula dia menyelesaikannya, mengobatinya. Kita menjadi dokter bagi diri sendiri. Maka saya sampaikan kepada sebagian ikhwah selesai dalam keadaan di sela-sela mengkaji, mempelajari kitab ini. Ini kitab sebenarnya bukan untuk konsumsi umum, dibahas di majelis. Ya. Ini enaknya dinikmati dengan sambil duduk tafakur sendirian di kamar. Ya. Karena dia akan lebih mengena. Mungkinnya seakan-akan dia menghadapkan dirinya. Memeriksa dirinya di depan sebuah kamus atau ensiklopedia tentang hati, penyakit-penyakit hati. Apa yang terjadi pada dia? Ini dinikmati dengan sendirian. Tapi mudah-mudahan ini membantu kita. Ini kita bahas di dalam kesempatan seperti ini. Untuk kita masing-masing mengenali keadaan dirinya, keadaan hatinya. Ketika dia melihat kondisi-kondisi yang disebutkan oleh beliau, bahwa keadaan demikian ini adalah akibat rusaknya hati, ada penyakit yang menimpa hati, maka dia kembalikan ke dalam dirinya. Saya juga seperti ini. Saya juga mengalami yang demikian. Sehingga dia bisa semangat untuk menelusuri, memeriksa, dan berusaha untuk mengobati hatinya sampai sembuh. Pada ke-6 di dalam kitab ini kita lanjutkan sampai pada fasal min syuruti ijabati du'a wa ba'di awqatihi. Syarat-syarat terkabulnya doa dan sebagian waktu-waktunya. Di antara syarat-syarat terkabulnya doa dan sebagian waktu-waktu kapan terkabulnya doa. Artinya di sini kita memang, walaupun kita tidak tahu kapan Allah mengabulkan, bisa saja ketika kita mengucapkan satu kalimat yang ternyata itu jelek, bertepatan dengan Allah mengabulkan doa seorang hamba, kata-kata itu dikabulkan oleh Allah. Ini yang diingatkan oleh Rasulullah, jangan kamu melaknat, mendoakan kejelekan untuk dirimu, hartamu, dan anak-anakmu, keluargamu. Karena kalau sempat berkebetulan, artinya keenam ketika itu bertepatan dengan Allah mengabulkan doa, kita mengumpat, mencaci, maki anak, istri, ataupun harta, jadi dasar kamu nakal. Nah, kamu seperti ini. Nah, jadi maka kita diingatkan, diajarkan oleh Rasulullah untuk senantiasa tidak keluar dari lisan kita kecuali kalimat-kalimat yang baik. Semarah apapun, sejengkel apapun kepada keluarga, kepada istri, anak, kepada saudara, kalimat-kalimat thayyibah keluar dari lisan kita. Allah yahdik, Allah yuslihuk. Nah, ini lebih. Nah, kalau bertepatan Allah mengabulkan doa, jadi dia, Allah perbaiki kamu. Atau kita kadang-kadang jengkelnya seperti yang dilakukan oleh dalam kisah siapa? Abdurrahman bin Sudais. Ya sudah, kamu pergi sana. Pergi, jadi imamlah kamu sana. Jadilah imam Haramain. Jadi imam Haramain. Ya, Abdurrahman bin Sudais kecilnya nakal. Hidangan bapaknya makan siang itu disiram pasir. Disiram pasir sama Abdurrahman bin Sudais. Masya Allah. Marah ibunya. Ya, marahnya apa? Dah, kamu pergi sana, jadi imam Haramain sana. Jadilah terkabul doanya. Nah, Syekh Mukbil rahimahullah pun begitu oleh orang tuanya. Allah yahdik ya Mukbil, pergilah sana. Allah yahdik, Allah beri petunjuk. Berjalan, merantau beliau ke Mekah, belajar. Inginnya ibunya, beliau mencari usaha, mencari penghidupan, cari maisha, cari kerja. Tapi sampai di Mekah, di Saudi, belajar beliau sampai beliau jadi master, mendapatkan S2, pulang dakwah. Ini Mukbil bin Hadi rahimahullah taala. Doa, ya. Kalau kalimat-kalimat ini kita biasakan, sangkit jengkel apapun kita dengan anak, baik yang kecil, besar, yang sudah dewasa, yang sudah remaja, bertepatan dengan Allah mengabulkan doa pada waktu-waktu yang memang itu enam. Misalnya pas turun hujan, kita dibuat marah. Turun hujan, anak bikin marah, mangkel, jengkel, marah, ingin memukul atau Allah yahdik, pergi sana. Allah beri hidayah. Nah, itu kan waktu-waktu hujan, itu salah satu tempat keadaan-keadaan di mana Allah mengabulkan doa. Baik, ikhwani fi din, jazakumullah. Kata beliau rahimahullah dalam kitab ini, wa idza jtama'a ma'a du'ai hudurul qalbi wa jama'iyyatuhu bi kulliyatihi 'ala al-matlub. Disoroti lebih dahulu oleh beliau hati. Karena ini memang yang jadi pangkal, yang jadi pendorong. Nah, apabila berkumpul bersama doa, hadirnya hati. Hadirnya hati bukan dia bertengger di dalam dada kita saja, tidak. Tapi betul-betul dia menghayati, mengamati, dan merasakan, memahami apa yang kita ucapkan. Meyakini sedang apa dia yang dia lakukan. Meyakini kepada siapa dia sedang meminta, memohon. Itu hadir hatinya. Kalau sekedar dia dia mungkin memahami, ngerti. Lisannya, Allahumma ighfirli. Hatinya juga, Allahumma ighfirli. Baru sebatas itu, tapi dia tidak paham kalau dengan siapa dia berbicara, dengan siapa dia meminta, kepada siapa dia meminta, dan apa yang dia butuhkan. Ini belum hadir hatinya. Nah, kata beliau, kalau hati enam berkumpul bersama doa, hadirnya hati dan menyatu secara total tertuju kepada yang diminta, terfokus dia kepada apa yang diinginkannya, ada yang diharapkannya. Wasadafa waqtan min awqatil ijabah as-sittah, dan bertepatan dengan waktu-waktu yakni terkabulnya doa, yang kata beliau ada 6 tempat waktu-waktu terkabulnya doa. Nah, waktu-waktu terkabulnya doa itu yang pertama, wahiya ats-tsulutsul akhir minal lail. Ini yang pertama, sepertiga akhir malam. Sepertiga akhir malam. Sepertiga akhir malam. sebagaimana dalam riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yanzilu Rabbuna ila sama'id dunya hina yabqa min thulutsayil lailil akhir. Wa qala man yad'uni fa astajibalah wa man yas'aluni fa a'tiyanna wa man yastaghfiruni fa aghfiralah," atau kama qala alaihi salatu wassalam. Rob kita turun ke langit dunia sepertiga akhir malam. Ketika tinggal sepertiga akhir malam, dia naik ke langit dunia dan berkata, "Siapa yang berdoa kepadaku pasti aku kabulkan. Siapa yang meminta kepadaku pasti aku beri. Siapa meminta ampun kepadaku pasti aku ampunkan," kata Allah. Ini salah satu diantara bukti dan dalil bahwa yang turun adalah memang Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana? Bukan pertanyaan seorang mukmin. Kalimat bagaimana Allah turun itu bukan pertanyaan seorang mukmin. Karena apa? Allah itu fa'alul lima yurid. Karena Allah melakukan apa yang dia inginkan. Karena Allah berbuat apa saja yang dia mau. Nah, dan Rasulullah Allah nyatakan sebagai wa ma yantiqu anil hawa. Tidak akan berbicara dengan hawa nafsunya. Wa huwa shadiqul masduq. Yang benar lagi dibenarkan. Nah, pujian Allah kepada Rasulnya tentu tidak salah. Baik, ikhwani fi din azakumullah. Sepertiga akhir malam Allah menjanjikan, siapa yang berdoa kepada Allah ketika itu maka Allah akan berkabulkan. Nah, kemudian yang kedua, wa indal adzan. Nah, ketika adzan, wa bainal adzan wal iqamah, antara adzan dan iqamah. Setelah selesai adzan, kita akan berdoa. Ada yang ingat? Ada berapa sunnah yang kita lakukan sehari semalam terkait dengan adzan? Antum ikut WhatsApp Salafi Indonesia? Nah, yang ikut WSI itu tahu. Setiap hari ada berapa sunnah yang kita lakukan terkait dengan adzan? Hah? Adzan berapa kali sehari semalam? 5 kali. Nah, saya nukilkan ketika itu dalam grup Salafi Indonesia dari Jala'ul Afham Ibnu Qayyim rahimahullah. Ada 25 sunnah yang kita lakukan terkait dengan adzan sehari semalam. 25 sunnah mengikuti apa yang dikatakan oleh muadzin. Iya. Ya. Nah, kecuali apa? Hayya 'alas shalah. Kemudian berdoa. Nah, bersalawat, kemudian apalagi setelah selesai ini ucapan kalimat ketika dia mengikuti setelah muadzin tasyahud, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dia mengatakan, "Wa ana ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasula." Ini sunnah yang ketiga. Nah, kemudian setelah selesai adzan, doa apa? Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati tammah. Doa setelah adzan, kemudian salawat dan meminta dan berdoa apa saja yang dia inginkan setelah adzan. Itu 5 sunnah dalam 1 kali adzan. Berarti 1 hari sehari 6, sehari semalam 5 kali 5, 25 sunnah. Berapa yang kita tinggalkan? Subhanallah, 1 kebaikan dibalas 10 kali oleh Allah. 1 sunnah yang kita hidupkan diganjar oleh Allah berapa kali lipat? 25 sunnah. Hitung-hitungan matematika 250 kali lipat. Nah, Sementara kesalahan dan kekurangan kita begitu banyaknya, Allah menyebut kita adalah zaluman jahula. Bagaimana untuk menepisnya? Para nabi saja itu mereka selalu menyatakan dirinya bagi termasuk orang-orang yang zalim. Artinya betapa mereka masih belum lepas dari kemanusiaan mereka dengan sifat zalum dan jahul. Nabi Yunus alaihi salam berkata apa? Bagaimana firman Allah? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Ini nabi yang maksum, kekasih Allah, masih mengatakan subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Faman nahnu? Siapa kita? Dengan hitungan-hitungan seperti ini kita perbanyak. Artinya perbanyak amalan-amalan kebaikan kita untuk mengurangi kejelekan-kejelekan kita. Baik, ingat kita ayat firman Allah, fa amma man thaqulat mawazinuh. Fa huwa fi 'aysyatir radhiyah. Qala rahimahullahu taala, yang keempat, wa adbar shalawatil maktubat. Adbar as-salawat al-maktubat. Di sini mahallul khilaf. Di belakang salat lima waktu. Di sini para ulama berbeda pendapat tentang makna di belakang. Apakah setelah selesai salam atau sebelum salam? Ya. Pada waktu yang lalu ana sudah sampaikan apa? Tarjih. Ana memilih pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang merajihkan sebelum salam. Nah, dia berpendapat demikian. Karena kalau selesai salam, biasanya orang itu zikir terus pergi. Nah, kalaupun ada, yakni para ulama berpegang dengan ayat misalnya, itu tidak secara jelas, tapi itu semua kata beliau adalah tahsinat. Ijtihad para ulama, yakni berdoa, selesai salat fardu. Dan itu pun mereka menukilkan berbeda lagi pendapat apakah mengangkat tangan atau tidak. Iya kan? Makhluk. Walaupun di antara adab-adab berdoa itu dengan mengangkat tangan. Tapi adakah Rasulullah berdoa mengangkat tangan selesai salat fardu? Kalau ada, mana dalilnya? Kalau tidak ada, memang itu kenyataannya. Kalau misalnya ada tentu dinukil, karena kita ada beri gambaran ketika kita membaca Rasulullah selesai takbir kemudian diam beberapa saat lalu membaca Al-Fatihah, ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, mengapa apa yang engkau baca ketika engkau diam? Allahu Akbar. Kemudian Rasulullah diam beberapa saat baru membaca Alhamdulillah. Apa yang kau baca ya Rasulullah? Ditanya oleh Abu Hurairah. Rasulullah mengajarkan apa? Allahumma baik. Artinya ada. Kalau memang itu ini sesuatu itu yang dari Rasulullah, tentu sampai kepada kita. Tidak ada yang tertutup. Tidak ada yang tersembunyi. Begitu juga dengan usolli gitu ya. Nawai itu pasti sampai kepada kita. Pasti sampai. Baik, ikhwani fillah, jazakumullah. Adbar salawat al-maktubat, di belakang salat-salat fardu. Kemudian wa inda su'udil imam yaumul jum'ah 'alal mimbar hatta taqdi as-salat. Kemudian ketika naiknya imam pada waktu hari Jumat, sampai sholat selesai ditegakkan. Sudah berapa? 5. Yang keenam, yang terakhir, wa akhiru sa'atin ba'da al asr. Duduk. Sini. Wa akhiru sa'ati ba'dal asr. Akhir waktu setelah asar. Dan ini yang dirajihkan oleh Ibnu Qayyim. Waktu hari Jumat itu waktu yang mustajab, ya, yang sangat besar kemungkinan terkabulnya doa adalah setelah asar sampai sebelum maghrib. Nah, setelah asar sampai sebelum maghrib. Nah, diceritakan dalam enam ketika para apa, tentang keadaan ini, para salafun saleh setiap kali mereka hari masuk hari Jumat, selesai salat asar mereka tetap i'tikaf di masjid sampai menjelang maghrib. Nah, untuk menunggu waktu ini zikir, zikir masa, nah, sampai kemudian berdoa. Nah, ini dirajikan oleh beliau. Baik. Nah. Nah, apabila seseorang itu sudah hatinya hadir tertuju kepada apa yang dia minta dalam waktu-waktu yang mustajab ini, wasadafa khusyu'an fil qalb, ada rasa ketundukan di dalam hatinya, wan kisaran baina yadayi rabb, betul-betul dia hancur di hadapan Allah. Waktu kecil dulu, siapa yang merasa dirinya pernah nakal? Pernah disetrap sama ibu, sama ummi, dikurung di luar, menjerit, menangis, minta dimasukkan kembali. Ada? Takut tidak? Nangis, menjerit, ingin memelas, ya ummi, tolong bukakan pintu, aku mau masuk, takut. Ada? Pernah sendirian di bawah gelap, disetrap seperti itu? Nah, bayangkan seperti itu di hadapan Allah. Betul-betul takut kita di hadapan Allah. Betul-betul kita sangat ngeri, nah, gentar kepada Allah. Nah, menghiba di hadapan Allah. Nah, Allahu arhamu bina min anfusina wa min walidina. Nah, ya, min abaina wa ummahatina. Allah lebih sayang kepada kita daripada diri kita terhadap diri kita sendiri, dan lebih penyayang daripada orang-orang tua kita. Nah, seperti itu seorang ibu pasti akan membukakan pintunya. Melihat anaknya sudah menangis, menjerit ketakutan dan betul-betul menghibah, ya, sudah diusirnya tadi, pergi kamu. Nah, nah. Toh dibukakannya juga pintu dan dia meluk kita. Iya enggak? Nah, Allahu arhamu bina min abaina wa ummahatina. Allah lebih sayang. Nah, saat kita dalam keadaan seperti itu, hancurnya di hadapan Allah, betul-betul takut, berderai, basah baju kita karena takut pada Allah, menangis, nah, sampai kering air mata di hadapan Allah, itu luar biasa keadaannya. Mungkin ya, keadaan seperti ini adalah keadaan yang luar biasa. Diceritakan dalam kisah-kisah Israiliyat bagaimana, dinukil oleh para ulama kaum muslimin. Nah, Al-Marwazi dalam kitabnya Ta'zimu Qadri Salah di awal-awal menceritakan tentang agungnya salat, menceritakan tentang riwayat Wahab bin Munabbih bagaimana Nabi Daud alaihi salam taubat kepada Allah sampai disebutkan lumut tumbuh di tempat beliau sujud, banjir air mata. Nah, betul-betul beliau, padahal apa kesalahan beliau? Hanya beliau langsung, kalau diceritakan oleh Syekh Sa'di dan yang ulama yang lainnya, beliau tidak melihat pihak berikutnya dalam memutuskan perkara. Nah, yang diceritakan dalam surat Shad. Nah, itu juga bukan sebuah kesalahan besar. Tapi beliau keadaannya sebagai raja dan nabi Allah, Allah tegur dengan caranya yang sangat halus. Langsung beliau tersadar dan menyungkur sujud, menangis. Merinat. Pernah merasakan merinding tubuh, enam bulu di tubuh Anda, kita menggigil, bulu kudunya sasam, merinding, apa namanya, dada kita berdebar ketakutan. Nah, air mata kemudian menetes, nangis takut di hadapan enam, ya, dalam menghadapi sesuatu misalnya. Nah, seperti itu kita bayangkan, kita tempatkan di hadapan Allah. Nah, ya, nah, ini Allah akan terima dan Allah akan, nah, kabulkan doa orang yang keadaannya demikian. Maka kita menceritakan tentang Nabi Daud seperti itu. Itu kan Nabi, na'am. Nabi. Bukan Nabi. Bukan Nabi. Ya. Na'am. Abu Bakar Siddiq seperti itu juga. Umar radhiyallahu anhu begitu juga. Bundana Aisyah radhiyallahu anha seperti itu juga. Sampai diceritakan keponakannya berkunjung, Bundana Aisyah masih salat duha. Nah, pulang enam pergi ditinggal ke pasar, kembali lagi melihat Bundana Aisyah masih membaca surat, nah lupa surat At-Tur. Nah, itu sampai basah mukenanya, menangis, diulang-ulang ayat tersebut, diulang-ulang. Inna kunna qablu fi ahlina musyfiqin famanallahu alaina wa waqana adzabas samum inna kunna min qablu nad'uh innahu huwal barrur rahim. Terus diulang. Nah, heran keponakannya melihat keadaan beliau, apalagi kalau yang dikisahkan tentang beliau begitu sedih dan menyesalnya beliau keluar bersama pasukan Jamal dalam peristiwa unta. Betul-betul beliau terpukul dan betul-betul beliau menyesal sekali. Nah, sudah diingatkan oleh saudaranya, Bundana Ummu Salamah. Diingatkan, mereka ini umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sudah punya yang mengatur dan mengurus mereka. Ada apa anti keluar juga? Saya ibu mereka. Enggak salah istilahnya. Saya ibu mereka dan beliau keluar bersama mahramnya. Tapi setelah itu beliau sangat-sangat menyesal dan bertobat kepada Allah sampai sering nah, basah rukuh dan tempat sujud beliau. Ini. Nah, pernah kita sampai pada tingkatan seperti ini, betul inkisaran, lebur sudah di hadapan Allah. Bayangkan tadi ketika kita mungkin dilepas di nah, ya, diusir keluar dalam keadaan malam hari gelap, kita masih kecil takut menjerit minta dimasukkan kembali. Nah, tapi kalau di hadapan Allah kita tidak menjerit. Ya, tapi dengan suara lirih menghibah. Qala rahimahullah wa dhullan lahu wa tadarruan wa riqqatan, menghinakan diri di hadapan Allah, merendahkan diri dan nam lembut. Wastaqbalad da'i al-qiblata, dan kemudian sambil menghadap kiblat. Nah, menghadap kiblat, hatinya merasakan kehinaan di hadapan Allah karena ada orang yang berdoa seperti ogah-ogahan, ya, tidak kepingin menam, terkabul hatinya ya sekedar ya, ya sudah amaliyah yang dia anggap nam. Nah, seakan-akan bayangan dia terserah Allah mau mengabulkan atau tidak. Nah, ini adalah kidnam, ya. Yang seperti ini tidak akan Allah kabulkan. Tapi ketika dia betul-betul merasakan dirinya hina, merasa perlu bergantung kepada Allah, sangat ingin hajatnya terkabul. Nah, menghadap kiblat, wa kana ala taharah, dalam keadaan suci, dalam keadaan suci. Wa rafa'a yadayhi ila Allah, mengangkat kedua tangannya kepada Allah, ya. Nah, seperti nah, pengemis yang meminta sesuap nasi ataupun nah, kepada orang kaya, kepada Allah lebih-lebih kita memang nah, adalah fuqara, mengangkat kedua tangannya kepada Allah. Wa bada'a bihamdillahi wa thana'a alaih, memulai dengan sanjungan dan pujian kepada Allah. Ini termasuk adab. Thumma thanna bis-salah, membaca salawat. Ini sudah kita singgung pada waktu yang lalu, ala Muhammadin abdihi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kepada Nabi Muhammad, ya, untuk salawat untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Thumma qaddama baina yaday hajatihi taubah wal istighfar. Nah, sebelum dia menumpahkan nani lari datang berdoa, dia dahulukan apa? Sebelum dia berdoa minta kepada Allah istighfar dan taubat. Nah, istighfar dan taubat salah satu diantara terkabulnya nah, bisa hadirnya hati dalam berdoa terpusat kepada apa yang kita inginkan, hati itu bersih. Dan hati itu bersih nah, dengan kita nah, minta ampun dan taubat kepada Allah dari dosa. Karena yang mengotori hati adalah kemaksiatan dan dosa. Nah, ini disinggung oleh suatu ketika Ibrahim bin Adham. Nah, bertanya, ya Ibrahim, Allah mengatakan menjamin akan mengabulkan doa. Qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Kata Rabbmu, berdoalah kepadaku, pasti aku kabulkan. Kenapa kami berdoa tidak juga dikabulkan? Kata Ibrahim bin Adham, matat qulubukum bi asyrah. Mati hati kalian karena sebab, 10 sebab. Di antaranya adalah maksiat. Kalian katakan di antara misalnya, kalian katakan kalian musuh syaitan, tapi kalian ikuti langkah-langkahnya. Nah, kalian katakan kalian cinta kepada Allah Rasulullah, tapi kalian tinggalkan sunnahnya. Nah, ya, itu di antaranya. Nanti akan kita singgung, dan di dalam buku kita, nah, bukan di buku Senandung Doa, sudah ana sampaikan beberapa keterangannya. Nah, baik, mungkin kita cukupkan dulu. Insya Allah kita lanjutkan setelah sholat duhur. Nah, ini perbanyak. Salah satu terakhir. Aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajid fa'akthiru fihi ad-du'a. Ya. Sedekat-dekat hamba dengan Rabbnya adalah ketika dia sujud, maka perbanyak doa. Mana tahu kesempatan Allah kabulkan doa, kita minta doa yang baik. Nah, Allah jawab saat itu juga. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.